lihat diriku, aku merayu walaupun secebis kasih beri kepadaku. Ia cukup bermakna sebelum ku terlena, lena untuk selamanya. Yang terindah, engkau tetap di dalam ingatan. Yang terindah, manis mengatasi kepahitan. Cintaku tetap satu, hanyalah kepadamu. Yang tersemat di ragaku, yang secebis kasihmu. Ia bermakna sebelum lena, lena selamanya. Cintaku tetap satu, hanyalah kepadamu. Yang tersemat di ragaku, yang terindah, ku pintakan di dalam doa. Indah.